Dengan persembahan ataupun lagu-lagu dari para teman-teman Ella dan semuanya, dukungan dari para rekan audio, ada Placido, ZR dan juga Mustika. Maka kini kembali juang, kini kembali hadir. Kalau tadi ada Sabrina, persembahan dari Irlanda, ada kita, setut, senut katanya Irlanda. Thank you. Lewat satu tempat bareng kita, sedut semut katanya.